lagi gelak tertawa di sela meriah pesta. Seribu gembel ikut menari, seribu gembel terus bernyanyi. Keras melebihi lagu tuk berdansa, keras melebihi legar halilintar yang ganas menyambar. Ku yakin pasti terlihat dansa mereka begitu dekat. Ku yakin pasti terdengar nyanyi mereka yang hingar-bingar. Seolah kita tidak mau mengerti, seolah kita tidak pernah peduli. Pura buta dan pura tuli. Mari kita hentikan dansa mereka dengan memberi pijar matahari, dengan memberi pijar matahari. Biarkan mereka iri, wajar bila mencaci maki. Nafas terasa sesak bagai terkena asma. Nampak merangkak denyut jantung keras berdetak. Tiap detik sepertinya kita tak sanggup. Lihat lukamu kawan, dicumpul lala. Tak kuat aku mendengar jeritmu kawan, melebihi dentum meriam. Tak sanggup aku melihat lukamu kawan, dicumpul lala. Tak kuat aku mendengar jeritmu kawan, melebihi dentum meriam. Tak sanggup aku melihat kawan di jumbo lalat. Tak kuat aku mendengar jeritmu kawan, melebihi dentum meriam. Tak sanggup aku melihat lukamu kawan di jumbo.